memvonis seorang yang mengambil dana dari Ihya Turat, apakah divonis sururi ataukah tidak? Antum menyatakan keterangan Syekh Abdullah Al-Bukhari tidak cukup. Nah, barakallahu fiik. Antum tadi kan menyatakan bahwa keterangan Syekh Abdullah Al-Bukhari tidak cukup, iya kan? Terkait dengan masalah kesalahan pikir ya, Ustaz. Dalam hal menghukumi seorang mengambil dana jadi hizbi atau tidak. Iya. Bagi sana tidak cukup. Nah, aywa. Sudah, berarti enggak ke kanan dan kiri, ini lurus sudah kita. Ya, Rabbi, alhamdulillah. Aywa. Berarti Syekh Al-Bukhari menurut antum, apa vonisnya pada waktu itu? Tidak tahu, kita sedang bicara tentang Ihya Turat. Tentang dia bicara tentang Ihya Turat. Iya, sudah. Kita sedang bicara tentang Ihya Turat. Paham? Bas, kalau bisa nanti ke sini aja sudah. Atau ini, Ustaz. Nanti kan bisa. Ada kabar kita tutup dulu pembicaraan kita. Atau nanti bisa tadi nanti bilang bisa jemput kita. Tutup ya. Enggak apa-apa, tapi kita tunda sampai haji. Waktunya lapang insyaallah. Nah, enggak belum tentu, belum tentu bisa lapang. Sekarang kesempatan ini. Nah. Tadi kalau enggak bisa, mana ada yang sama saya terus sampai itu kali. Tadi anak dengar antum bisa mau jemput kita di Mekah. Gitu ya. Anak-anak jemput di Mekah ya, bawa ke sini gimana? Ya, Ker, nam. Iya, alhamdulillah kalau gitu. Jadi kita tidak perlu untuk ke Syekh dulu, kita maksud antum. Iya, kita duduk. Ketemu dulu tadi ya. Nam. Oke, kalau gitu hari besok gimana, Ustaz, kalau besok, nam. Atau gini, besok dijemput dari sana ke sini, Ustaz. Loh, katanya antum mau jemput tadi ke sini. Tapi kalau anak masuk ke sana teman-teman, atau kalau paling parah untuk naik taksi muda, anak telepon taksinya seperti telepon ke anak, muda. Tapi kalau anak ke sana, seperti anak bilang, anak banyak irtibatok sekarang. Loh, sama kita juga punya irtibatok ya, akhi. Antum kan mesti menginginkan kita untuk memberi udzur dan menghargai udzur-udzur antum. Ya sama juga Ustaz Askari punya irtibatok. Tidak bisa antum katakan urusan menggait itu gampang bisa diwakilkan. Nah, yang bisa seperti itu. Mungkin bagi antum itu bisa diwakilkan, tetapi bagi beliau enggak bisa sebagai bab amanah. Nah, kan beda, barakallahu. Hah? Ini Ustaz, oke, masing-masing punya ulur, kita paham, Ustaz. Bagaimana kalau antum naik taksi enggak bisa, Ustaz ya? Loh, antum begitu gampang antum datang ke sini, jemput kita. Loh, barakallahu fiik, kita ini pingin sama-sama berkorban. Ini dia membawa jamaah. Ustaz Askari, Ana juga membawa jamaah. Ambil, bawa antum ke sini. Bagaimana, Ustaz? Sulit nggak bagi antum? Kalau sulit, Ana nggak apa-apa, Ustaz? Loh, antum sekarang kira-kira sulit untuk datang menjemput kita? Ana sulit, Ustaz. Ana sulit, Ustaz. Makanya dari itu, kita ini sama-sama pingin berkorban. Ana pun akhirnya terpaksa, Ustaz Askari juga terpaksa berkorban. Jamaahnya harus ditinggal dan mereka akan kecewa. Nah, barakallahu fiik. Maka antum mukim, istilahnya antum ada di Madinah, mudah bagi antum safar. Kalau kita harus menyiapkan ini dan pembicaraan kita sebelum itu kita kumpul dulu tentunya dan itu kepada Allah. Tapi kita bisa insyaallah pergi, tidak bisa kesempatan untuk ketemu Ustaz. Kita bisa lewat internet, bisa lewat. Enggak bisa, kalau internet enggak bisa, kita harus duduk. Nah, kita harus duduk. Antum, bagi anak-anak katakan mungkin bagi antum enggak sulit untuk datang ke Indonesia sekalipun. Bagi antum, anak yakin. Karena antum punya hubungan yang luas, mudah bagi antum untuk datang ke Indonesia demi kemaslahatan dakwah salafiyah. Bulan Juli kita pulang, Ustaz. Anak kan bisa keluar visa kecuali bulan Juli dari jamiah. Bulan Juli anak pulang, insyaAllah. Kita jauh saja Indonesia, insyaAllah. Anak kunjungi Jember, insyaAllah. Kan, insyaAllah, ala kulihan. Ahlan wa sahlan. Marhaba. Apa dan semuanya kita tutup dulu pembicaraan materi ini. Ana sarankan juga satu. Ana hanya ada satu hal yang ingin ana sampaikan ke antum. Jalsah bagaimanapun bentuknya di hadapan siapapun. Kalau kita punya keinginan untuk mengamalkan nasihat-nasihat tersebut dan kita sama-sama punya azam untuk menjalankan segala yang kita pelajari,

Ah, betul. Untuk mentabdi. Naam. Untuk mentabdi. Barakallahu fiik. Sekarang, Ana bisa memahami dari keterangan ini bahwa Syekh Abdullah Al-Bukhari, dari keterangan antum ini, mentabdi orang yang menerima bantuan dari Yahya Turas. Tidak lazim seperti itu. Beliau sedang membicarakan Yahya Turas. Bagi Ana, pembahasan seperti itu, karena Ana sedang berbicara tentang dengan teman-teman, masalah mencabdi orang yang mengambil dana. Masalah Yahya Turas muntas. Karena tidak cukup untuk mencabdi. Paham tidak, Ustaz? Tentu Ana harapkan paham, Ustaz Ana. Jadi penjelasan Syekh tentang keterangan Yahya Turas dengan menampilkan pamflet-pamflet yang ada, bagi Ana cukup untuk penjelasan beliau. Tetapi untuk mencabdi tidak cukup bagi Ana. Keterangan Syekh Abdullah Al-Bukhari menurut Antum, sudahkah cukup untuk memfonis Ihya Turas sebagai yayasan hizbiyah? Kalau memfonis itu urusan lain. Ana bicara tentang kesalahan. Enggak, menurut Antum, Ana tanya. Keterangan itu. Sebentar, Ana tanya. Barakallahu fiik. Keterangan Syekh Abdullah Al-Bukhari kepada Antum. Yang Ana tahu jalsa itu lebih dari 2 jam pada waktu itu. Iya, betul. Sekitar 2 jam. Ana juga agak lupa sih. Iya, Ana tahu yang Ana dengar lebih dari 2 jam. Nah, Ana pikir waktu yang cukup panjang sekali. Nah, kemudian yang Ana tanyakan. Keterangan Syekh Abdullah Al-Bukhari yang Antum dengarkan itu. Tentang Ihya Turas. Sudahkah cukup bagi Antum untuk menyatakan atau meyakini atau memfonis Ihya Turas sebagai yayasan hizbiyah? Oke, Ustaz. Berarti kita sudah bisa bicara masalah poin, Ustaz. Lada, Ustaz. Oke, Ana akan jelaskan, Ustaz. Ana juga punya keterangan banyak dari syekh-syekh yang lain tentang bagaimana masyayikh Ahlus Sunnah yang ke sana, yang kemudian menyampaikan ceramah, memberikan masukan, dan juga Ana dengar akan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Sekarang pemikiran kita, apakah penyimpangan-penyimpangan itu sudah mengeluarkan jimi'a uturah dari Ahlus Sunnah? Ini perlu pembahasan, Ustaz. Iya, paham Ana, itu menurut Antum perlu pembahasan. Pertanyaannya hanya satu. Ya khana firanda, barakallahu fiik, tasma' kalami. Nah, tasma' kalami. Nah, tasma' kalami. Pertanyaannya Ana hanya satu saja. Yaitu, apakah keterangan Syekh Abdullah Al-Bukhari yang Antum dengar tadi, ya, dihadiri beliau, sudah cukup untuk memfonis Ihya Turas sebagai yayasan hizbiyah ataukah tidak? Ustaz, kita punya manhaj dalam... Iya, Ana hanya bertanya, ya, Aki. Nanti, Ana pertanyaannya, Ana itu jawabannya iya ataukah tidak, ya, Aki. Bagi Ana, nanti Antum gampang penjelasannya. Tapi pertanyaan Ana, jawabannya hanya iya ataukah tidak. Bagi Ana, Ana masih mengumpulkan data. Sehingga masih Ana simpan data yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Bukhari. Dan data-data yang lain. Sehingga tidak harus mendengar dari dua belah pihak. Dan itu yang Ana, keyakinan Ana seperti itu. Yeah. Sekarang Ana balik tanya sama Antum. Apakah penjelasan Syekh Abdullah Bukhari mencukup bagi Antum untuk mentabdi? Yang beliau sampaikan kepada Ana... dan kepada asatidah tentang Ihya Turas yang beliau sampaikan kepada kami, maka sangat cukup. Untuk mentabdi orang yang mengambil dana? Lah, Antum berputar lagi masalahnya. Itu adalah permasalahan kita, ya? Nggak, sebentar dulu. Ya, akhi, Ana tanya pada Antum apa pertanyaan Ana? Iya. Apa pertanyaan Ana dulu? Ya, masalah Ihya Turas. Wah, berhenti dulu di sini. Jangan bermasalah hukum orang-orang yang mengambil. Jangan, ini nanti. Sekarang pertanyaan Ana, penjelasan Syekh Abdullah Al-Bukhari kepada Antum pada waktu itu, apakah sudah cukup untuk memfonis Ihya Turas sebagai yayasan hizbiyah? Seperti Ana katakan, Ana butuh mendengar dari Syekh Abdullah. Iya, jawab tunggu, nanti itu nanti, barakallahu fiik. Pertanyaan Ana itu hanya iya tidak. Kesimpulannya, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Tasma' kalami. Tasma' kalami. Pertanyaan Ana, cukup ataukah tidak? Jawaban Antum, cukup atau tidak cukup, itu. Ustaz, jawaban Ana tidak cukup. Aywa. Karena Ana butuh informasi dari syekh-syekh yang lain. Aywa, berarti Ana simpulkan bahwa keterangan Syekh Abdullah Al-Bukhari bagi Antum tidak cukup, kan begitu? Kenapa? Hah? Kenapa? Karena Ana menunggu informasi dari syekh-syekh yang mentazkiyah, ya, Abdullah. Aywa. Itu yang mengatakan mereka Ahlus Sunnah. Aywa. Nah. Kira-kira penjelasan Syekh Abdullah Bukhari yang Antum katakan tidak cukup. Apakah Antum akan merasa cukup dengan keterangan Syekh Rabi? Ana tidak tahu. Ana belum begitu langsung dari beliau secara panjang lebar. Nah, betapa pentingnya Antum sebelum mendengarkan dari Syekh yang tazkiyah. Ihya'at-Turats untuk mendengarkan dulu dari masyayikh yang mentahdir. Kan begitu. Dan saya bilang tidak setafsir seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Abdul Syekh Abdullah Bukhari. Sekarang gini. Anak sekarang, antum mana yakin, antum meyakini Ihya'at-Turats Hizbiyah? Naam. Dan antum pernah bertanya ke Syekh Abdul Mursyid langsung tentang kenapa beliau tidak mengatakan Ihya'at-Turats Hizbiyah? Apakah antum pernah bertanya kepada Syekh Abdul Razak, Syekh Ibnu Ruhaili, kenapa mereka tidak menghizbikan Ihya'at-Turats? Ayo, sekarang anak tanya kepada antum. Bagaimana anak? Anak tanya kepada antum, kenapa Syekh? Anak mau tanya kepada antum. Anak tanya kepada antum, kenapa Syekh Abdul Muhsin tidak menghizbiahkan Ihya'at-Turats? Apa alasannya? Ya, karena beliau melihat kebaikannya masih banyak. Kebaikannya masih banyak menurut beliau, kan begitu? Ya, benar ya. Baik. Anak mau tanya kepada antum. Seperti itu, kalau memang ternyata kemungkinan yang disebutkan oleh mereka, kemudian apakah kesalahan-kesalahan tersebut bisa tertutupi dengan kebaikan-kebaikan tersebut atau tidak? Di sinilah mahalul khilaf. Di antara para masyayikh. Barakallahu fiik. Antum, bagi antum sangat mudah untuk bertemu masyayikh berbeda dengan kita yang di Indonesia, kan begitu? Nah, antum di Madinah dengan teman dari dua sisi, dan sangat tidak mudah bagi anak untuk menghukumi misalnya Ihya'at-Turats Ahlu Sunnah atau Ihya'at-Turats Ahlu Bid'ah. Bagi anak sulit, makanya dalam Al-Quran anak menyampaikan khilaf. Ewa, jangan dibiarkan begitu khilaf. Selama ini yang disebutkan hanya keburukan-keburukan. Agar para salafiyin mengerti bahwa yang masalahnya masalah khilafiyah dan bukan perkara yang lebih syima'ariyah. Itu yang anak inginkan. Agar mereka lebih memberi uzur kepada saudara-saudara mereka yang mereka tafsir gara-gara mengambil dana. Lala, tunggu dulu, jangan pindah ke masalah itu. Ana, pertanyaan ana ke antum. Antum ya, berada di Madinah. Ya, antum berada di Madinah sangat. Ini bukan masalah inti, Ustaz. Bukan masalah inti bagi ana. Loh, itu justru masalah inti. Tidak, bagi ana bukan masalah inti. Bagi masalah ana yang mengambilkan apakah jadi hizbi. Loh, itu nanti berikutnya. Sekarang yang penting untuk mentahqiq apakah yayasan ini hizbiyah ataukah tidak. Baru setelah itu berbicara. Apakah yang mengambil? Loh, karena tidak memaksa antum. Tidak memaksa antum. Gimana? Loh, sekarang anak barakallahu fiik, pertanyaan anak mudah, antum terlalu luas. Lah, anak enggak menyuruh antum menghukumin. Ana hanya bertanya kepada antum. Pertanyaannya sekarang masalahnya, apa ini masalah khilaf atau bukan? Kita kembali kepada masalah khilaf. Sekarang kita sudah masuk dalam poin utama. Ayo. Antum, sekarang masalah ini masalah khilaf atau bukan? Kita punya mana calon sunnah? Sebelum antum bicara tentang masalah khilaf, ana sekarang tanya, pertanyaan ana gampang sebenarnya ya. Iya. Kalau antum, antum merasa tidak cukup dari Syekh Abdullah Al-Bukhari, kenapa antum tidak datang kepada Syekh Radhi? Apanya? Loh, antum datang kepada Syekh Radhi untuk menanyakan kenapa Syekh Radhi menghukumi. Bahkan Syekh sini pun, apanya tidak semua orang datangi, akan datangi. Tapi penjelasan. Antum berbicara tentang Ihya'at-Turats ini, ana yakin lebih dari 4 tahun ya. Oh, bagus, itu prinsip kita semuanya tidak bermudah-mudahan. Tapi pertanyaan anak, antum, anak tidak bermudah-mudahan dalam menghukumi di atas ilmu bahwa Ihya'at-Turats itu adalah hizbiyah, tidak bermudah-mudahan. Semuanya sudah anak dengar dari masyayikh dengan hujah-hujahnya. Tapi sekarang yang anak tanya, antum, anak sekarang mau, anak tanya ke antum sekarang. Iya, yeah. Antum tidak mau memvonis, terburu-buru memvonis, kan begitu? Asal, permasalahan ini masalah khilaf. Kan begitu, menurut antum. Ewa. Bukankah suatu kewajiban bagi kita untuk mencari yang lebih dekat kepada kebenaran? Kan begitu? Ewa. Antum sekarang menyatakan bahwa hujah-hujah atau penjelasan pihak-pihak yang menghizbikan Ihya'at-Turats tidak cukup. Sekarang, ewa. Antum sudah 4 tahun menulis pembicaraan dengan Ustaz Askari yang sekarang membuat masalah, yang katanya Ali Musri, dia tidak setuju sebenarnya dengan dikeluarkannya buku antum itu, ya.

untuk menanyakan secara rinci ya tentang kenapa Syekh menghizbikan Ihya' Turab. Dan yang kedua, ana minta kepada antum untuk menemui Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala untuk menanyakan secara rinci kenapa Syekh Abdul Muhsin tidak mentabdi Ihya' Turab. Kita tunggu itu. Sudah, kalau anak sudah dapat keterangan. Enggak perlu, tak sudah dapat keterangan dari Syekh. Tapi yang anak katakan antum dulu. Apakah yang mengambil dana kemudian otomatis menjadi muktadi? Kemudian teman-teman yang tidak mengambil dana. Ayo. Tapi orang yang mengambil dana. Ayo. Jadi, tolong tanyakan ke Syekh Robi. Ayo, nam. Ayo. Gampang, sekarang yang anak minta kepada antum, itu tadi. Antum minta kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad keterangan secara rinci, sampaikan tentang Ihya' Turab selengkap-lengkapnya kepada beliau. 6. Kemudian antum minta kepada beliau jawaban secara rinci kenapa tidak mentabdi Ihya' Turab. Nah, kalau seandainya anak contoh kepada pendapat Syekh Abdul Muhsin, apakah antum menghormati pendapat anak? Loh, itu nanti. Barakallahu fiik, anak tunggu itu dulu. Loh, enggak. Berarti antum sudah memutuskan bahwa antum condong ke sana. Kenapa antum tunggu hajian? Antum buka masalah lagi. Anak sederhana aja masalahnya. Anak hanya minta kepada antum untuk membantu kita semua. Kan antum di Madinah punya fasilitas. Kalau kita harus terbang ngumpulkan uang untuk beli tiket di akhir. Nah, bagi antum, antum sudah ada di mamlakah. Nggak perlu nunggu waktu musim haji. Dalam bulan-bulan ini, atau dalam pekan ini bahkan, antum bisa menemui Syekh Abdul Muhsin. Di dekat antum, nggak jauh. Kemudian antum datangi kepada Syekh Rabi. Ya, dan antum minta pertanyaan ana adalah yang ana titipkan sebagai pertanyaan. Tanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin, hafizallahu ta'ala, untuk menjelaskan secara rinci tentang kenapa tidak menghukumi Ihya' Turab dengan sebagai yayasan hizbiyah. Kemudian antum tanya kepada Syekh Rabi. Naam, kepada Syekh Rabi untuk menjelaskan secara rinci. Sekali lagi, secara rinci. Naam. Keduanya antum kirimkan kepada Ustaz Askari atau ke ana. Bantu kami untuk bisa itu. Karena ada usaha, tetapi tidak semua apa namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tidak pernah anak coba secara terperinci apakah usia atau pernah baca perkataan Syekh Robi, bagaimana penerangan atau perkataan seperti ini. Anak khawatir semakin menjulut api pertikaiannya. Tetapi gini, Aywa. Jazakallah khair. Anak akan berusaha. Tetapi anak harapkan praktek teman-teman yang selama ini antum langsung pindah lagi masalah itu. Nanti itu. Sekarang yang anak tanyakan, yang anak minta bantu kami untuk mendapatkan keterangan rinci. Nah, nanti ini dulu. Nanti dulu itu. Nanti akan ada jawabannya. Tapi sekarang anak minta kepada antum. Ya, akhir. Antum juga sudah praktekan. Antum juga sudah praktekkan menuduh ustaz-ustaz yang ada pada kita, mutasyadjidin, ahlul tahdir, ahlul hajr. Antum sudah praktekkan itu. Padahal antum belajar jangan bermudah-mudahan menghajr dan mentahdir. Bukankah begitu antum belajar dari baca ayat antum Syekh Al-Ruhaidi? Lah, antum sekarang juga telah mentahdir. Ustaz-ustaz, antum, Abdullah Taslim, Ali Musri, dan yang lainnya. Ah, sudah mengecap ustaz-ustaz itu mutasyadjidin, mutahawwirin, ya, dan yang lainnya. Barakallahu fiik. Nah, dan akhirnya menimbulkan dhajjah di Indonesia. Sama, maka dari itu disederhanakan masalahnya. Bantu kami, antum sudah ada di Madinah, di hadapan ulama sudah berapa tahun antum berada di Madinah. Tanya kepada Syekh Abdul Muhsin keterangan rinci tentang kenapa beliau tidak mentabdi Ihya' Turab. Ini satu, secara rinci. Nah, kalau dinyatakan maslahahnya, kebaikannya lebih banyak. Bentar dulu, dengarkan ya, Afi. Kalau beliau misalkan menjawab,

Enggak, anak butuh rekaman supaya anak bisa dengarkan dan ikhwan mendengarkan. Iya. Mendengarkan pertanyaannya apa yang disampaikan dan bukan masalah saksi kalau begitu barakallahu fiik. Anak butuh rekaman untuk apa pertanyaannya, apa yang disampaikan dan bagaimana jawabannya. Anak ingin pertanyaan yang sama yang disampaikan ke Syekh Abdul Muhsin. Anak sebutkan ada khilaf di antara dua belah pihak. Yang satu menyatakan Allah kebaikannya seperti ini, yang satu menyatakan demi Allah keburukannya seperti ini. Sebutkan di antara seperti bai'at, kemudian misalnya mendadai sebagian alur tidak ya. Anak tak lupa itu perinciannya, tapi anak nyukil pas dari Ustaz Asgari di internet. Itu Syekh tetap mentazkiyah demi Allah. Iya. Namun katakan Firanda jangan disebarkan dan cetani. Itu yang anak masih ingat. Makanya tidak pernah sampaikan di buku anak. Lala ya, penting bagi kita kalau itu masalah yang besar. Saya tahu, tidak membantah satu persatu, tidak memperinci. Dan anak tentunya tidak bisa memaksa beliau untuk saya perinci dong bantahannya. Anak tidak bisa ya, kita berhadap dengan para ulama. Cuma anak dalam soal mungkin bisa mohon dibahas hujah dari pihak yang mentabdi secara rinci. Tapi intinya, kulata ya Ustaz, bagi anak itu bukan masalah inti. Nah, terbalik. Bagi anak, apuan kulatohnya bagi Ana dan Ustaz Asgari itu adalah masalah inti untuk menentukan apakah dia kurang ibu dia ataukah tidak. Kemudian Ana pikir antum lebih mengerti dibandingkan Ana. Masalah itu adalah masalah hizbiyah. Kemudian dia tafarra dari situ baru iya tentang apakah yang mengambil menerima musa'adah itu dinyatakan hizbi atau tidak, itu far'a dari asal. Tidak menyatakan hizbi, dikatakan juga hizbi itu. Lah iya, itu kan far'un. Iya. Nah, maka kita tanya yang inti dulu. Yang inti dulu ditanyakan dengan jawaban rinci. Kalau anak sependapat dengan antum, jumlah inti dan hizbi ya. Tapi pusat yang tidak mengatakan hizbi, apakah dia tetap di? Loh, tunggu dulu. Anak ingin itu dulu selesai. Apakah itu hizbi atau tidak, itu dulu. Kalau anak berpendapat, mungkin anak berpendapat seperti antum. Yang lain tidak mungkin bisa jadi berbeda dengan anak. Loh, kan nanti dari situ kita akan tahu kalau dijawab dengan rinci, apakah itu masalah yang memang yatas il-khilafihi ataukah tidak nanti urusan. Itu di antara pertanyaan ini, karena masalah istihadiyah tidak bisa dipaksa. Oleh karenanya, anak akan terkis pada pertanyaan kepada Syekh Ubaid, nanti insya Allah anak berusaha teman-teman bertemu dengan dia, dan anak berharap masukkan pertanyaan dari antum. Ayo. Kita akan ketemu Rosala, dan anak tidak ingin pertanyaan setiap dari anak. Lala. Pertanyaan juga dari antum, karena kemudian untuk mungkin 2 minggu lagi, 3 minggu lagi anak bisa... Pertanyaannya anak dulu gampang, Abdullah ya Firanda. Gampang aja dulu, jangan terlalu luas. Ente tanyakan ke Syekh Abdul Muhsin dan Syekh Rabi tentang masalah apakah ihya turut hizbiyah ataukah bukan hizbiyah, jawaban ya atau tidaknya secara rinci. Itu yang anak inginkan dulu. Kalau sudah ada jawaban itu baru kita berbicara far dari yang disebutkan. Anak tunggu itu sudah. Apuan anak sudah. Antum sekarang menyatakan masalah itu sulit, masalah nggak bisa kita berbicara. Tetapi antum menantang atau mengajak Ustaz Asgari bertemu di hadapan masyayikh yang akan menjatuhkan antum dan Ustaz Asgari pada ihrajat barakallahu fiik. Kita kelompokan di hadapan Syekh Ana pengennya seperti itu. Ya bisa, antum nanti masing-masing akan menyatakan antum keluar dari Syekh Rabi akan menyatakan tidak puas ya karena global kita enggak bisa bicara, enggak enak nanti dianggap tidak beradab ya. Nanti juga kita di hadapan Syekh Abdul Muhsin beralatan yang sama, maka akhirnya nama masyayikh pun terkena, terbawa, dan kita pun semakin hancur, dan dakwah salafiyah semakin morat-marit. Maka dari itu, ya akhi, dengarkan, barakallahu fiik, isma' ya firanda. Karena hargai teman-teman yang mengatakan, jumia terus isbiyah. Anak paham, anak hargai dan benar. Bukan masalah hargai atau tidak hargai, sekarang satu aja masalahnya. Sebelum kita saling menghargai. Saya tanyakan kepada Syekh Ubaid, apakah masalah jumia terus isbiyah atau tidak, masalah yang tak isbiyah khilaf. Ini pertama. Iya. Yang kedua, apakah yang mengatakan ya turut ahlu sunnah ditabdi? Ini yang kedua. Yang ketiga, apakah yang tidak yang mengambil dana juga ditabdi? Ini yang ketiga. Dan yang keempat, apakah yang tidak mengambil dana kemudian dia juga ditabdi? Ini yang keempat. Ini empat pertanyaan yang anak-anak akan anak ajukan. Selain pertanyaan pertama tentang perincian istilahnya ya turut. Antum secara rinci tanya kepada Syekh Abdul Muhsin. Anak tanya perinciannya apa? Baik, kalau memang ada seorang setelah membaca perincian ini, kemudian dia bertanya kepada syekh yang lain, dia berpendapat dia turut tidak hizbi. Apakah dia ditabdi? Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian kalau dia mengambil dana tanpa syarat,